warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan perusahaan, pimpinan kantor yang berkata kepada karyawan dan anak-anak buahnya, siapa yang memberi kalian makan? Mungkin ungkapan itu biasa saja, karena atasan yang merasa memberi gaji, memberi uang tunjangan, memberikan bantuan beras kepada karyawan, anak buah, kaki tangannya, maka ungkapan itu biasa saja. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran, ungkapan itu ungkapan yang sangat tua. Siapa yang memberi kalian makan? Ungkapan itu pernah diucapkan oleh orang yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Siapa yang memberi kalian makan? Kalimat itu tertulis dalam Al-Quran lantang. Allah menceritakan tentang ucapan dia: Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Rabb kam. Rabb dalam bahasa Arab bermakna tiga. Pertama mencipta, yang kedua memelihara, yang ketiga memberi makan. Maka ketika pimpinan berkata, siapa yang memberi kalian makan? Maka sesungguhnya ucapan itu sama dengan ucapan yang tertulis dalam Al-Quran: Ana Rabbukumul A'la, aku yang memberi kalian makan. Itu adalah ucapan Fir'aun yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Mereka yang angkuh dan sombong, seolah-olah dia yang memberikan. Maka seringkali dalam Al-Quran ketika berbicara tentang makan, Allah berfirman, wa mimma razaqnahum, kami yang memberi kalian makan. Jangan kalian merasa angkuh dan sombong, hai orang miskin, jangan merasa rendah, karena kami yang memberi kalian makan. Hai orang kaya, jangan merasa sombong, karena kami yang memberi kalian makan. Dulu mereka membunuh anak-anak mereka. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika anak-anak kecil itu dibunuh hidup-hidup. Bi ayyi dzambin qutilat, nanti anak-anak kecil itu akan ditanya, mengapa kalian dibunuh? Ternyata mereka dibunuh karena orang tua takut banyak anak akan susah. Siapa yang akan memberi makan? Allah tegaskan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangankan makanan anak-anakmu itu, jangankan makanan mereka, makanan kamu pun kami yang memberikannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali menyebut tentang makan, Allah menyebut kami. Bukankah Allah itu qul huwallahu ahad? Bukankah Allah itu la ilaha illa huwa? Dia tunggal esa, tak berbilang. Mengapa dia katakan kalau sudah cerita tentang makanan, dia berkata kami? Sesungguhnya kami di situ bukan lil kasrah, bukan menunjukkan makna banyak, tapi kami di situ litazim, untuk mengagungkan diri. Kami maha besar, kami maha kuasa. Sebagaimana seorang raja berkata, kami tegak di sini, padahal raja itu berdiri sendirian. Kenapa dia katakan kami? Dia membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya di tengah rakyat jelata. Allah ingin berkata, kalian tak punya apa-apa, kami yang memberinya. Oleh sebab itu maka, sebelum berkata, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian, tiada berguna. Maka wahai orang-orang yang punya kekuasaan, orang yang punya jabatan, yang punya harta benda, jangan pernah terlintas di pikiranmu bahwa engkaulah yang memberi makan anak-anak buahmu, karyawanmu, kaki tanganmu, suruhanmu, supir drivermu, buruh cucimu, tukang panen sawitmu, tukang panen getah karetmu. Sesungguhnya mereka adalah hamba Allah. Lan tamuta nafsun, tidak akan pernah ada nyawa yang mati, qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum rezekinya disempurnakan Allah, sebelum ajalnya disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak manusia yang tidak sadar, dia pikir dia yang punya harta, dia pikir dia yang punya kuasa. Siapa yang memberi kalian makan kalau bukan kami? Ungkapanmu bukan saja melanggar akhlak, bukan saja ucapan orang yang tidak bersopan santun, tata krama, budi bahasa, tapi jauh lebih parah daripada itu, ungkapanmu adalah ungkapan orang yang sudah rusak tauhidnya, tidak lagi mengesakan Allah. Dia sudah menyamakan dirinya dengan Allah, padahal setiap ibadah dia katakan labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, la syarika, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada duanya Allah, Allah tunggal esa tak berbilang. Ketika kau berkata kami yang memberi kalian makan, saat itu kau sedang posisikan dirimu sama dengan Allah. Apa beda engkau dengan Fir'aun? Allah ingin tunjukkan, apakah Fir'aun itu sama dengan aku, kata Allah? Apakah Fir'aun yang hebat itu sama dengan kami, kata Allah? Maka Allah tunjukkan betapa hina rendahnya Fir'aun, yang pernah punya jabatan dan kekuasaan, merasa dia yang memberi makan orang-orang Mesir saat itu. Ditenggelamkan Allah di saat penyeberangan Nabi Musa alaihi salam menuju Bukit Tursina. Falamma adrakahul gharaqu, ketika air laut merah sudah masuk ke lehernya, masuk ke tenggorokannya, mulai masuk ke dalam paru-parunya, saat itu barulah dia sadar, sesungguhnya aku bukan Tuhan, aku bukan Rob, aku tidak bisa memberikan makan. Jangankan untuk memberikan makan, untuk menolak air masuk ke tenggorokan pun tidak bisa. Diabadikan Allah jasadnya, sampai hari ini terbujur kaku di Tahrir Square Museum di tepi Sungai Nil, Kairo, ibu kota Republik Arab Mesir, Afrika Utara. Allah sebutkan dalam Al-Quran, al-yauma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau wahai Fir'aun, bibadanika, dengan badanmu. Badanmu tidak hancur kena air laut merah, badanmu tidak hancur dimakan cacing tanah. Ada orang Mesir yang mengambil jenazahnya, lalu mereka balut, mereka beri balsam obat, sehingga kulitnya utuh sampai hari ini. Untuk apa ini? Allah ingin litakuna liman khalfaka ayah, kami abadikan jasadmu wahai Fir'aun, supaya orang-orang sombong yang datang setelah engkau, mereka yang angkuh, yang hidup di akhir zaman, bisa mengambil pelajaran. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya mereka dapat mengambil ayah. Ayat kursi besar, ayat surat Al-Fatihah besar, tapi ada ayat yang besar. Ya bukan ayat Al-Quran, tanda-tanda kebesaran, keagungan Allah. Maka disadari bagi siapa saja yang pernah terlintas angkuh dan sombong dalam hatinya, la yadkhulul jannah. Mereka yang sombong itu tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi dalam hatimu, maka engkau tidak mencium bau surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Islam mengajarkan wajah tu wajhiya. Aku hadapkan wajahku kepada siapa? Bukan kepada raja, tapi kepada raja di raja. Wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawat wal arda. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, condong kepada kebenaran. Musliman, aku hanya berserah kepada Allah. Maka tidak sangat tidak sesuai ucapan orang yang satu hari dia ulang 5 kali subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir. Apa kata dia? Hanifan, musliman, aku berserah kepada Allah. Di dalam sholat dia katakan musliman, aku berserah kepada Allah. Di luar sholat kata-katanya angkuh dan sombong. Aku yang punya harta, aku yang punya kuasa. Apa beda ucapan dia dengan Fir'aun yang dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala? Ana rabbukumul a'la. Bernafas dengan udara pemberian Allah, bernafas dengan paru-paru titipan Allah, berjalan di atas muka bumi milik Allah, telinga, mata, tangan, kaki pinjaman Allah, kudrat dan iradat karunia Allah. Tapi sombong melawan Allah, maka orang ini tidak layak berjalan di atas muka bumi Allah. Apa yang membuat kita hidup sampai 1 Rajab 1440 Hijrah ini? Oh, aku hidup sampai hari Jumat ini, di bulan agung dan mulia Rajab ini, karena aku sehat. Berapa banyak orang sehat mati tiba-tiba. Aku hidup sampai hari ini karena aku muda. Berapa banyak orang muda mati mendadak. Lalu kenapa engkau masih hidup wahai orang kaya? Kenapa kau masih hidup wahai orang yang punya kuasa? Engkau masih hidup hari ini, hari Jumat yang penuh keagungan dan kemuliaan ini. Allah berikan jawaban. Juz 29 surat Al-Mulk, ayat surat yang pertama dalam surat Al-Mulk ayat 1 ayat 2. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang punya kuasa, Allah yang punya harta, Allah yang layak dipuji dan dipuja. Untuk apa dia buat engkau hidup sampai hari ini? Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati. Wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Dibuatnya engkau hidup sampai bulan Rajab ini untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya engkau beramal, supaya engkau beribadah. Dibuatnya engkau hidup sampai hari Jumat 1 Rajab ini bukan supaya engkau angkuh, sombong, petantang, petenteng, berkata aku yang memberi kalian makan, aku yang berkuasa. Dibuatnya engkau hidup kakakmu, adikmu, keponakanmu yang lebih muda, lebih ganteng, lebih kaya sudah mati duluan dimakan cacing tanah. Mengapa engkau masih melata di atas muka bumi Allah? Dia ingin engkau bersedekah, dia ingin engkau bermunajat, meneteskan air mata, berkata Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi memang dasar manusia tidak sadar diri, tidak tahu diuntung, merasa lebih hebat, merasa lebih mulia, padahal dia pun hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Sudah lama cacing-cacing itu ingin memakan tapak kakimu wahai orang sombong. Sudah lama cacing tanah itu melirikmu dari balik-balik lubang tanah. Mereka berkata, inilah santapan kita, ini makanan kita, Kenapa mereka tidak memakanmu? Karena darahmu masih mengalir. Kenapa darahmu mengalir? Karena jantungmu berdetak. Fungsi jantung menyemprotkan darah dari jantung naik ke otak, dari otak naik ke mata, dari mata ke telinga, tangan dan kaki. Siapa yang menggerakkan darah, wahai dokter? Dokter menjawab, yang menggerakkan darah adalah jantung. Siapa yang menggerakkan jantung itu, wahai dokter? Yang menggerakkan jantung adalah makanan. Ada listriknya di dalam, wahai ustaz. Bukan itu pertanyaanku, dokter jantung. Yang ingin kutanya, wahai dokter jantung, siapa yang menggerakkan jantung itu? Mulut terdiam tak berkata. Susahkah engkau berkata, yang menggerakkan jantung itu adalah Allah? Berapa menit jantung berhenti baru orang itu mati? 20 detik, ustaz. 20 detik jantung berhenti, maka engkau pun mati. Maka kita mendengar kabar, mana orang yang kaya dulu, mana orang yang hebat dulu, mana dia sekarang? Dia sudah mati, tapi kemarin sehat, ngomongnya lancar, suaranya menggelegar, langkahnya besar dan tegap. Dia mati karena serangan jantung. Sulitkah engkau berkata bahwa dia mati karena Allah ingin dia mati? Maka sadarlah, kita hidup sampai hari ini bukan karena kita, tapi karena Allah ingin kita beramal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وفي أويغور الصين وفي مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في أويغور. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.